Bismillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa melanjutkan mempelajari pelajaran Durusul Lughah jilid yang kedua. Dan insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki pelajaran terakhir Ad-Darsul Hadi Wasalasun. Pelajaran yang ke-31 yang merupakan pelajaran terakhir di dalam kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ini terdapat percakapan antara mudaris dengan murid-muridnya. Al-mudaris, aina talibanil jadidan? Di mana dua pelajar yang baru? Talibani, dua pelajar, al-jadidani, yang baru. Ini musanna, bukan dua. Kemudian Ali menjawab, huwa fil maktabah, dia di perpustakaan. Maktabah yaitu adalah perpustakaan. Zahaba liyakhudhal kutubal muqarrarah. Keduanya pergi untuk mengambil, liyakhudhal, untuk mengambil kutubul muqarrarah, kitab yang ditetapkan. Kalau bahasa kita ini modul ya. Modul, kitab-kitab modul, kitab yang ditetapkan, kutubal muqarrarah. Kemudian mudaris mengatakan, mata zahaba, kapan keduanya pergi? Maka dijawab, zahaba fil khisati tsaniyah, pergi pada jam pelajaran kedua. Khisah itu adalah jam pelajaran, tsaniyah jam pelajaran kedua. Fil khisati tsaniyah ya ustaz, di jam pelajaran yang kedua wahai ustaz. Uridu an ashtariya mu'jaman arabiyan. Ya ustaz, saya ingin an astariya, ingin membeli astariya. Saya ingin membeli mu'jaman arabiyan. Mu'jam itu kamus. Saya ingin membeli kamus bahasa Arab. Uridu an tadullani ala mu'jamin wahid, mu'jamin jayyid. Saya ingin engkau menunjukkan kepadaku, an tadullani, engkau menunjukkan kepadaku ala mu'jamin jayyidin, atas kamus yang bagus, jayyid. Nah, ini minta dibimbing, diberi petunjuk kamus yang bagus. Kemudian mudaris mengatakan, istaril mu'jamal wasiqo, belilah kamus namanya al-wasiqo. Nah, wasit nama kamus ya, mu'jam al-wasiq, al-wasiqo nama kamus. Fa innahu mu'jamun jayyidun, karena sesungguhnya dia adalah mu'jamun jayyidun, kamus yang bagus. Mu'jamun jayyidun, kamus yang bagus. Kemudian al-yaum yantahil juz utsani. Kemudian hari ini, al-yaum hari ini, yantahi akan selesai al-juz utsani, bagian yang kedua atau jilid yang kedua. Al-juz'u yaitu jilid atau bagian, utsani bagian yang kedua. Mata nabda'ul juz utsalis, kapan kami memulai? Mata nabda'u, kapan kami memulai al-juz utsalis? Kapan kami memulai bagian yang ketiga? Al-juz utsalis itu bagian yang ketiga. Kemudian mudaris mengatakan, fil usbu'il qadim, di minggu yang akan datang. Fil usbu'i, di minggu al-qadim, yang akan datang. Insyaallah, jika Allah kehendaki. Naqra'ul yawma shafhatainil akhirataini minal juz'isani. Sekarang kita membaca, hari ini kita membaca Naqra'u, membaca Al-Yawma hari ini. Shofhataini, dua halaman. Akhirataini, dua halaman akhir. Minal Juz'itsani, dari jilid atau bagian yang kedua. Ini mengkisahkan apa yang kita baca. Bahwasanya hari ini selesai juz kedua, akan selesai juz kedua. Dan kapan mulai juz ketiga? Usbul Qadim, minggu depan insya Allah. Sekarang kita membaca dua halaman yang terakhir dari juz hari ini. Ini jelas dua halaman, halaman 218, 219, dan 220. Nah, ini percakapan antara mudaris bersama murid-muridnya. Tamarin, latihan, latihan-latihan, tamarin. Ajib anil af'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor satu, aina zahaba qalibanil jadidani walimah. Ya, sama, ya, Abu Fauzan. Naam, zahaba ilal maktabah liyakhudhal kutubal mukarrah. Zahaba ilal maktabah, perginya ke perpustakaan. Untuk apa? Liyakhudhal kutubal mukarrah. Liyakhudhal kutubal mukarrah, untuk mengambil modul buku yang ditetapkan. Nomor dua, madza yuridu aliyun an yastariya. Ya, Abu Wildan, mau beli apa? Ya, apa? Mau beli buku kamus bahasa Arab, apa syaratnya? Nah, yuridu an yastariya mu'jaman arabiyan. Yuridu an yastariya mu'jaman arabiyan. Ini kamus bahasa Arab. Nomor tiga, mata yabda'ut tullabu al-juz'at salis. Ya, Pak Herman, kapan mulainya juz yang ketiga ini? Jilid ketiga. Fil usbul qadim insyaallah. Di minggu depan insyaallah. Begitu ya, kita harus stay ini ya, minggu depan masuk jilid yang ketiga. Nah, ini pertanyaan ada tiga yang berkaitan tentang pelajaran yang ke 31. Ta'amal mayali, kali saya masuk ke kaidahnya. Perhatikan mayali berikut ini tentang na'at man'ut. Indi mu'jamun jayyid, saya memiliki kamus yang bagus. Huna jayyidun nahtun, ini adalah jayyid na'at. Na'at itu adalah sifat lainnya, sehingga jayyid itu sifat. Ada pun mu'jam, ini man'ut. Ada sifat, ada man'ut. Sifat bahasa Arabnya nahtun, yang disifati namanya man'ut. Nah, ada dua komponen, ada na'at, ada man'ut. Mu'jamun jayyidun. Kalau sifat namanya na'tun. Tapi kalau yang disifati namanya man'ut. Ada dua komponen. Dan na'at, sifat yatba'ul man'uta fil umuril atiyah. Na'at mengikuti, na'at mengikuti man'ut, mengikuti man'ut fil umuril atiyah, di perkara yang berikut ini. Di berapa perkara berikut ini? Yang pertama fil i'rab, dalam i'rabnya. Kita perhatikan harokatnya sama, na'at dan man'ut. Hadza kitabun jadidun. Hadza kitabun jadidun. Na'atnya jadidun, ngikut harokat man'utnya, yaitu harokat dhamma. Kitabun jadidun. Ini na'at. Kitabun, maka ini jadi. Qara'tu kitaban, Tapi kalau fathah kita ban, maka itu jadi dan ikut. Hada ismu kitabin jadidin. Kalau kitabin kasor jadidin. Jadi namanya ngikut dalam i'rab. Fi'il i'rab. Mengikuti dalam i'rab. I'rab itu harokatnya, ngikutin. Nah ini yang pertama, ngikutin. Kitabun jadi itu nggak bisa kitabun jadi dan dibaca apa kenapa? Karena ngikut yang sebelumnya, sebelumnya doma berdoma. Jadi dan sebelumnya fathah itu fathah. Kitabun jadi di boleh. Nah ini, sehingga bisa ada kalimat sholat ada. Talibun jadi dun atau jadi dan Abu Wildan. Ada qalibun jadidun atau jadidan? Nah, jadidun. Ra'aitu qaliban jadidun atau jadidan? Siapa ya? Jadidan. Marartu bi talibin jadidun atau jadidan? Tajid. Bi talibin jadidin. Ikutin harakatnya. Kemudian yang kedua, tazkir wa tahnit, mengikuti jenisnya. Jenis manutnya. Tazkir itu laki-laki, mudakar watakni tahnis itu adalah perempuan mengikuti jenis dari manusnya. Bisa manusnya jenis laki-laki, bisa manusnya jenis muannas. Contohnya Ahmadu lahu ibnun kabirun. Ibnun kabirun namanya tazkir watakni. Yang kedua adalah tazkir watakni. Kalau mudakar ibnun laki-laki, bukan laki-laki, mudakar berarti. Maka ibnun kabirun tanpa tamah butoh. Ini mudakar, ini mudakar. Tapi kalau misalnya perempuan, gua bintun, bintun perempuan. Maka dikasih tamar butoh. Sawi rotun. Tamar butoh ini kalau mantusnya perempuan. Nggak ada tamar butoh kalau mantusnya laki-laki. Gampang. Lihat mantusnya. Lihat di sifat ini. Misalkan rojulun solihun. Rojulun soleh. Tapi kalau perempuan imro'atun, imro'atun perempuan. Imro'atun, bagaimana? Abu Taimah. Solehatun atau solehun? Imro'atun. Solehatun. Tamar butoh. Jadi gampang. Kapan dikasih tamar butoh? Kalau ini perempuan, ada. Kalau ini laki-laki, enggak ada. Nah, ini berarti dari segi apanya? Dari segi taknis wa tazkirnya. Dari segi taknis wa tazkir. Nah ini. Sehingga misalnya ada kalimat ja'a rajulun, misalkan ja'a rajulun karimun, dermawan. Karena kalau ja'a imra'atun, bagaimana? Abu Fauzan. Rajulun karimun. Kalau imra'atun karimun ya kisahnya. Karim. Jadi kalau perempuan karimah. Tinggal tambahin nama butuh aja. Bagaimana solihun? Kalau perempuan solihatun. Ini sehingga kalau doain seorang anak perempuan semoga jadi anak soleh, salah. Harus jadi anak solehah. Ada kamar butuhnya solihatun. Kalau anak laki bukan jadi anak soleh. Kalau perempuan semoga jadi anak solehah. Nah, itu soleh atun atau tamar butoh. Karena dia sifat untuk apa? Untuk perempuan. Nomor tiga, al-ifrad wa tasnif wa tasniyah wa jama'. Mengikuti dari segi mufradnya, dari segi mutananya, mutana itu adalah bentuk dua, dan mengikuti dari segi jamaknya. Mengikuti dari segi jamaknya. Contoh, lana mudirun salihun. Kemudian mudarrisani jayyidani wa zumala'u mujtahiduna. Ini ikutin yang sebelumnya. Kalau satu orang mudirun salihun juga. Kalau dua orang mudah kita ini kalau di sini contohnya jayidani buat di misalnya kan jayidani dua orang atau jamak di sini contohnya zumala'u zumala jamak. Jamak dari zamilun, maka dijamakan juga mustahilnya kan mufrad mustahiduna mustahidun. Jamak juga, karena dia jamak, jadi gampang. Ya kalau mufrad, misalkan muslim pun. Salihun juga. Tapi kalau dua muslimani, bukan salihun, tapi dijamakan juga, dimusanakan juga salihani. Kemudian kalau jamak muslimuna, salihuna. Ikut. Tunggal, tunggal, misana, misana, jamak, jamak. Itu, ngikut. Ngikut, insya Allah. Nah, misalkan ada kalimat lagi. Mukminun. Soleh. Mukminun. Orang beriman yang soleh. Nah, kalau mukminani, nah bagaimana Abu Wilda? Mukminani solihani. Mukminuna solihani. Jamakan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, at-ta'rif wa tadzkir. Sama dari segi ma'rifat, ma'rifat itu khusus. Wa tadzkir dan dari segi umumnya. Ta'rif itu isim-isim khusus. Watansir isim-isim umum. Contoh isim umum itu biasanya kasih tanwin. Indi sayyaratun jadidatun. Indi sayyaratun jadidatun. Tanpa alif lam. Sayyaratun jadidatun. Ini enggak ada namanya. Tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam, as-sayyarah al-jadidatu. Ikut. As-sayyarah al-jadidatu. Ini kalau ada alif lam sebelumnya, ada alif lam. As-sayyarah al-jadidatu. Tapi kalau tidak ada, sayyarah itu jadidatu. Jadi kalau misalkan contoh lainnya. Kolamun Tawilu pena yang panjang. Kalau Al-Kolamu, ya bagaimana? Pak Herman Al-Tawilu. Nah iya. Demikian juga misalnya ada kalimat Kitabun Qodimun. Al-Kitabu Al-Qadim. Nah ini ikutin. Bagaimana? Indi sayyaratun jadidatun. atau as-sayyarah jadi as-sayyaratul jadidah ghaliyah. Ghaliyah itu mahal. Mobil yang baru itu ghaliyah, mahal. Ada juga isim alam tapi bukan dengan, ada juga isim ma'rifat tapi bukan dengan alif lam, yaitu isim alam, nama orang. Di aina Muhammadun. Muhammad itu juga isim tertentu juga. Maka setelahnya dikasih alif lam al-yabani. Karena Muhammadun beda dengan sayyaratun. Kalau sayyaratun umum, isim umum. Tapi kalau Muhammadun isim khusus. Makanya bentukannya dia ma'rifat. Atau mudah-mudah bilai hati dastarokan awwala. Nah, mudah-mudah bilai juga isim ma'rifat dengan idofah. Jadi isim ma'rifat itu enggak mesti yang beralif lam saja, bisa juga nama orang. Tapi isim alam Muhammadun atau isim yang diidofahkan seperti daftaruka. Nah, ini diidofahkan kepada domir, maka dia pun dihukumi ma'rifah. Maka setelahnya al-awwal dibaca dengan alif lam, al-yabani dibaca dengan alif lam. Aina Muhammad al-yabani, di mana Muhammad yaban, dan datangkanlah bukumu yang pertama. Nah, ini sehingga syarat-syaratnya diperhatikan. Apabila tidak terpenuhi syaratnya, yang pertama dari sini tadi cara bacanya. Nah, saya rotul, bacanya apa? Saya rotul jadi datul. Atau as saya rot mal jadi ya. Mufrad mufrad, muannats muannats. Nah, untuk lebih jelasnya latihan. Nomor 2, ayyin na'ta wal man'ut fi kullil misal lima ya, ditentukan mana na'at sifat, mana man'ut yang disifati di setiap berikut ini. Fi kulli misalin mimma ya'ti, di setiap contoh yang berikut ini. Contoh. Uridu an asroba ma'an baridan. Uridu an asroba ma'an baridan. Ya, dari Fauzan. Uridu an asroba ma'an baridan. Mana na'at, mana man'ut? Ma'an baridan, na'at yang baridan. Nah, terjemahannya apa? Aku ingin minum air yang baridan. Dingin. Uridu an asroba ma'an baridan. Saya ingin minum air yang dingin. Barid. Na'at manutnya, manutnya ma'an, air. Na'atnya baridan. Nomor 2, ya Abu Wildan, terjemahkan dan tentukan mana na'at manutnya. Aqra'ul Qur'an al-Karim kulla sabah. Terjemahnya apa? Setiap? Setiap subuh. Ya, setiap pagi. Saya membaca Al-Qur'an al-Karim setiap subuh. Mana na'at, mana manutnya? Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Al-Karim na'at, al-manut Al-Qur'an. Nomor 3, askunu fi baitin jamilin. Ya, Pak Herman. Ya, mana na'at manutnya? Baitin, man'ut, jaminin, na'atnya. Nomor 4, la taktuba bil qalamil ahmar. Terjemahkan dulu. Iya, jangan menulis menggunakan pena berwarna merah. Mana na'at man'utnya? Al-qalamil ahmar. Nomor 5, fi hayyina masjidun kabirun lahu manaratani jamilatan. Ada dua ini. Ya, gimana terjemahannya dulu? Bisa enggak? Di desa kami ada masjid. Masjid itu memiliki dua menara bagus. Iya, dua menara bagus. Mana na'at man'utnya? Satu lagi nya? Iya. Mana rotan? Nah, mana? Di desa kami ada masjid besar dan memiliki dua menara. Menara yang menara jamilatan, dua menara yang bagus. Nomor 6. Ainal mudarrisunal judud. Ya, bagaimana? Bahasa lagi. Gimana para pengajar yang baru ini? Ya. Mana na'at mana manusia? Nah, an'at al-judud maksudnya al-mudarrisun. Nomor 7. Hafidtu suratai tawilatai. Ya, budak. Hafidtu suratai dua surat. Saya menghafal dua surat. Tawilatai. Panjang. Iya, dua surat yang panjang. Mana na'at mana maksudnya? Nah, suratain mangkut kawilatain na'at hum rijalun solihuna. Ya, bagaimana Pak Herman terjemahnya? Nah, mereka adalah laki-laki yang soleh. Rijalun mangkut as-soleh na'at aina aku kasobir. Nah, gimana suara laki-lakimu? Na'atnya mana? Ansobir na'at akuka manhud. Benar. Nomor 10. Mada qala laka Ahmadu al-Bakistani. Ya. Mada qala. Apa yang dikatakan kepadamu? Apa yang dikatakan Ahmad kepadamu? Orang Pakistan. Na'atnya al-Bakistani. Manhudnya Ahmadu. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini lebih sulit. Kalau ini antum suruh nyari na'at, apa sifat yang cocok untuk jumlah yang disebutkan gue ini? Akal tu ko'aman titik-titik wa syarif tu kohwatan titik-titik. Nah, cari sifatnya apa? Ya, dari Abu Fauzan. Akal tu ko'aman lazizan harotan. Akal tu to'aman lazizan wa syaribtu qahwatan harotan. Akal tu saya memakan makanan yang lazizan. Jadi jawabannya lazizan. Wa syaribtu dan saya meminum qahwatan harotan. Harotan panas. Harot. Nomor 2. Aina tullabu titik-titik. Aina tullabu apa? Bukan. Sifat dan sifat. Pelajar baru. Aina tulab jamakan. Aina tulab al jududu. Aina tulabu al jududu. Nomor 3. Li akhwani titik-titik wa uhtani titik-titik. Saya memiliki dua saudara titik-titik. Dua saudara besar, dua kecil. Kabirani. Li akhwani kabirani wa ukhtani saghirotani. Mana? Li akhwani kabirani wa ukhtani saghirotani. Nomor 4. Ishtaraitu qalamaini. Jamilaini. Ishtaraitu qalamaini jamilaini. Indi sa'atun. Jadi datun. Indi sa'atun jadi datun. Fil fasli maka ibu. Ya. Di kelas terdapat meja-meja yang besar atau yang kecil. Fil fasli maka ibu. Maka ibu. Kabiratun. Nah, fil fasli maka ibu kabiratu, meja-meja yang besar. Karena dia jamak taksir untuk muannas, untuk ibu akhir, maka pakainya sama juga kabiratu. Dia dihubungi muannas maka ibu. Nomor 7. Tilka sayyaratu titik-titik lil mudarris titik-titik. Apa itu? Abu Beda. Sayyaratu menjadi itu. Jadi datu. Jadi datu. Lil mudarris. Mudarris. Kodim. Kodim. Tilka sayyaratul jadidatu lil mudarrisil kodim. Kodim. As-sayyaratul al-jadidatu, ada dia muannats, Tapi kalau mudaris, mudafat lil mudarisi al-qadimi. Ini mobil yang baru itu milik guru yang lama, guru senior. Nomor 8, askunu fil mahja'i. Saya tinggal di asrama titik-titik. Ya, dengan Pak Herman. Asrama lama, asrama baru. Al jadi askunu fil mahja'il jadidi. Saya tinggal di asrama yang baru. Mahja'il jadidi. Nomor 9, aina sayyaratuka? Tawilu, mobil panjang. Hah? Oh, Kodimah, nah ya. Aina sayyaratuka al-Qodimatu. Aina sayyaratuka al-Qodimatu. Mana mobilmu yang lama, al-Qodimah. Terakhir 10, Ibrahim titik-titik, Solibun titik-titik. Ya. Ibrahim biasanya disebut ke negara. Jepang, China, Yabani. Belajar ya. Rajin apa nih? Belajar baru. Kaslanu, nah, bisa juga Ibrahim Al-Yabani Tolibun Kaslanu atau Tolibun Mustahidun, nah, bisa. Jadi jawabannya Ibrahim Al-Yabani Tolibun Mustahidun, misalkan. Baik, alhamdulillah selesai pelajaran Nuruzul Lughah jilid yang kedua. Ya, kurang lebih setahun ya kita belajar. Mudah-mudahan apa yang dipelajari dari pelajaran kitab Nuruzul Lughah jilid 2 ini bermanfaat dan juga menjadikan wasilah bagi kita semua untuk bisa memahami Al-Qur'an dan hadis. Dan mudah-mudahan apa yang dipelajari selama kurang tahun ini dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin sampai sini aja. Apabila ada kesalahan atau ada kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum ala taksir. Subhanallahi wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.